tetap gak usah dilihat. Gak usah dilihat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin. Walhamdulillahirrabbilalamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal maqbulin. Walhamdulillahirrabbilalamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbil mujahidin at-tahirin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu ala nabi Muhammad. Ala Nabi Muhammad. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad. Niku segera tapi ora kesusu. Apa bedanya segera kali kesusu? Kesusu lebih enak daripada kesiko cangkemmu. Mergo wis padha-padha saling suka, saling cinta, akhirnya menikah. Tapi wajahmu kelemahan keluarga ini satu, senajan atau saling cinta, tapi tidak ada komunikasi di antara keduanya. Maka sering terjadi miskomunikasi. Sing lanang karo PAP, sing wedok karo PAP, tapi ora tahu diomongke. Akhirnya sering salah paham. Sing lanang iki rabi modale pet ontel, sing wedok rabi modale namung anteng-anteng loro kiwa. Lah satu ketika nyuwun sewu. Sing lanang niki sepeda ontele bane bledos siji. Sing wedok kondur saking pindahan anting-anting sing ilang siji. Akhire sing wedok delok sing lanang bane bledos siji mesake, sing lanang delok anting-antinge sing wedok ilang siji mesake. Akhire nopo? Sing lanang mangkat ning pasar, sing wedok yo mangkat ning pasar dhewe. Sing itu apa yang dilakukan begitu dugi toko besi ya toko besi toko emas anting-antingnya didol. Damel tumbas nopo, damel tumbas ban siji. Lah sing lanang moro ten bengkel sepeda didol gitu ku anting-anting. Begitu mulai di rumah sing lanang gawa andeng-andeng siji sing wedok gawa ban siji niku ingkang dipun arani miskomunikasi. Pertanyaannya kenapa terjadi? Karena kurang harmonisnya komunikasi dalam rumah tangga walaupun saling cinta. Sing pengen kula aturke nopo? Dalam rumah tangga antara suami dan istri mawon sering salah paham, sering miskomunikasi. Nopo meneh di dalam bermasyarakat, apalagi di dalam berjamaah, kumpul-kumpul kaya mujadah malam angkat paing mriko. Pasti sering banyak terjadi miskomunikasi, terjadi salah paham, ada yang ketersinggungan. Ono ibu-ibu sing barangkali tersinggung mergo cangkeme metah umpamane. Kula sering ibu-ibu kula nyek bukake sanjoke tukake mlethek-mlethek umpamane. Wong iki teko iki. Sanjor iki lha kan. Wis kowe jimbawe ping ngamuk. Mayu. Bunda bukan ping. Kalau bunda pakai ping juga pantas kan cantik. Kalau ngomong ayu itu kena wongi lah orang. Lah, di dalam berjamaah, di dalam bermasyarakat, bergaul kula panjenengan sampai selama setahun, alhamdulillah mujahadah ini sudah tahun ketujuh. Alhamdulillah. Moga-moga mboten namung awake dhewe sing ngrasake mujahadah insyaallah sak anak putu. Amin. Sesuk awake dhewe mati tetap angsal haji apateka saking mujahadah menika. Amin. Pasti banyak kesalahan kekhilafan terutama kula. Soalnya nopo panjenengan ketemu kula niku kira-kira sing akeh dosane kula apa panjenengan? Kula soalnya nopo panjenengan ketemu kali kula sing ngomong biasanya jenengan nopo kula? Sing ngomong jamaah nopo miftah? Miftah berarti sing akeh salahe mboten jamaah tapi miftah. Soalnya ketemu jenengan kula ngomong. Berarti sing kata salahe niku kula. Mila sesuk lak jenengan ngundang ngaji kula, pun kula ngati kula ora bakal ngomong. Jadi jenengan meneng kula meneng jenenge neng. Setuju? Apa dimulai malam hari ini jenengan meneng kula meneng. Oke. Pasti yang banyak kesalahannya saya. Karena kula sering ngomong. Mila nyuwun sewu. Jenengan dalam pengajian kepenak langgang, wis rumah ketenanan, angsal panganan, angsal daharan, taruh foto-foto, gila, pokoknya lagu luar itu mangan no, ya Allah, kenal apa kayak? Lagu yang luar itu tanggung jawabnya apa? Begitu pulau mulai ngomong, itu langsung diancam kali Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun, dia minta hati-hati, lagu iso ngomong, iso ngelakon, ya jun cangkemu jadi mereka. Bila dipun wastani Tony Foster. Ketemu ni dong bosé. Kula begitu ngaji langsung diancam kali Gusti Allah. Kaburat maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan Allah yang maha dahsyat yang sangat besar ketika kamu ngomong ra iso nglakoni. Mila dadi kaya kula niku abot. Padahal kiai niku sajajane ora kudu dicontoh, mergo tugasé kiai niku ngajak nyonto Kanjeng Nabi. Dadi sing dicontoh niku namung Kanjeng Nabi, mboten kiai. Menawi kiai niku tugasé ajak-ajak nyonto Kanjeng Nabi. Dadi lan jenengan nuntut kula supaya apik banget ora iso. Contoh, begitu krungu kabar Gus Miftah kecelakaan. Alah dhewe ora sakti tiboy tangane tugel, cangkem, cangkem. Oh kiai iki yo menungso biasa kok. Kula niki tugase namung ngajak jenengan supaya nyonto Kanjeng Nabi. Ora kok jenengan kudu nyonto kula, mboten mau kula ge salah lupute kok. Kula ge salah kata salahe kata khilafe. Mila Bapak Ibu, mumpung niki tasih Syawal dalam suasana masih lebaran, kula miftah. Berikut istri saya yang tercinta dan satu-satunya. emosi siji kok. Jangan percaya dengan mereka. Rincang-rincang merokok-rokok. Jangan harapkan abah nikah lagi pasti janda. Karena mereka berharap dengan abah. Tapi percayalah, abah tidak akan menikah dengan janda tua. Janda muda. Tapi kalau orang dua tua loh, ya aku mau janji sih. Karena aku teracun. Susu kata tua. Lempokkan canggung dulu. Pasti banyak kesalahan kekhilafan. Mila nyuwun sewu. Kita ngomong apa kata ini? Kata wong tua kaya aku nih, oke lupu nih. Canom, oke salah. Bocah cilik, oke sangu nih. Jumblu, oke pertanyaan. Kapan nikah? Gampang nih, latakan nih karo wong tua. Kapan nikah? Awakmu bales jenengan kapan mau damah. Ngomong. Maka itu dari lubuk hati yang paling dalam. Bu, jenengan engkang sampun tindak mriki pas bodho kala wingi, pun apa engkang dereng carta absen. Sing wingi tindak mriki pundi mawon, sing wis tau bodho rene iki ngaco. Kula dereng. Belum lebaran. Mana Gus? Aku mikirnya apa yang absen dengan dia? Pulang atau absen? Pulang Progo, pulang Progo, pulang Progo, pulang Progo ngaco. Pulang itu. Salam bincang tanggal telung puluh. Bang sakit lapangan sakit tangan kantor PDI pulang Progo pulang ngasih nomor dua. Insya Allah bener pulau wakil ini pulau ngangkat diri ini pulau wakil ini langsung kok Gus minta palsu kan gue jamaah aja begitu suruh kokong liur kurang dong pulau ini itu mangsani kok gue ini ganteng kayak pulau ini jangan aneh kata benti beruntunglah kula panjenengan sami iki dari jamaah mung rungokke mawon pahala. Bahkan dikatakan asumtu hikmah, diam itu adalah hikmah. Wa qalilun fa'iluhu, tetapi sedikit yang mau diam. Wong niku ra iso menen pasti akan ada masalah. Suami istri konflik, ngamuk. Umpama salah siji menen kira-kira rampung napa mboten masalah iki? Rampung. Tapi nak sing lanang ngegas biasanya sing wedok blayer. Bu, umpama pada-pada menengi rampung apa mboten? Kalau begitu awake dhewe iki emosi dipengendikaken. Kalau kamu marah segeralah berwudu. Soale napa? Marah itu dari setan, setan itu dari api. Mila begitu jenengan wudu memadamkan api. Wudu kasih nesu hadus. Atus pasal nesu kungkong. Monsok kungkong apa yang konek-konek ibu jenis. Kungkong pasal nesu nyeplong sumur. Marah dalam keadaan berdiri duduk. Duduk rasa yang ngamuk. Turu. Turu kok pasal mana nama mengkurap. Apa gini-gini? Kalau kemudian kita selesaikan dengan diam, maka Rasulullah mengatakan asumtu hikmah, diam itu adalah hikmah. Tapi ingat wa qalilun fa'ilu, sedikit orang yang bisa diam. Maka selalu saya katakan asumtu hikmah, diam itu adalah emas. Milo pas bodohi bunda jeruk emas orang yang menang. Abah minta emas, menang. Batu pasir, rasa gableh. Maka sebidang kali, ya bunda kan kan lu kalau jujur makna orang sama kalau masaknya kasih lu mau biar kali cie cie mau kasih layu meni nyanyi nyanyi suruh nyanyi emangnya LC nyanyi kok nyanyi kan sama itu pengen dengar suaranya bunda tau kalau isi terlalu boleh sakit Bojo kula itu isinan. Bapak ini dulu kapan? Ngisi-ngisi. Ya, ya mudah, mudah, mudah kita maaf sama jamaah selama ada setahun kesalahan. Apa tak tentu lagi. Tapi ngomong benar nih lagi. Benar lu sebenarnya mau soalnya dulu. Lepas sepeda biasa. Aku pas ngaji yang melakukan ini lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau apa yang ngomong Buddha sih mau bisu ngiri-ngiri kaya cike-cike matamu. Saya dan Buddha duit asukunin yang Estus Bidang Malik di bulan Sawal ini mengucapkan jangan Allah wa iyyakum minal a'idina wal faizin fi kulli amin wa antum bi khair taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Jenengan jawab sama-sama. Terima kasih Pak, terima kasih Pak. Sallallahu Nabi Muhammad. Jos. Ya semungkin lo bisa kok disini. Ini lah pengajian kudu ono. Soalnya lah panggungnya gulingan. Hasil. Kalau kepingin itu takali jamaah bah, makanya dari mujadai sabon. Karena kita 10 hari bulan Sawal. Kata sing ijin tadi sawalan dus, tadi sawalan bah dan kamu masing-masing yang surah popo. Belok kalau bukan undang sinten-sinten, mau niatin kalau pengen ngaji sawalan bareng, bareng. Moga-moga dan menikah berkumpul orang undang sopo-sopo ngaji ini jadi kata. Tapi apa ini hiburan berkumpulan stres, ini bodoh duit yang tek. Begitu bodoh, itu resi-resian pokoknya. Resi omangnya, resi radongnya, resi dompetnya. Tak lagi hiburan, ayo simpang kalian makan sendiri. Iya, kalau gak kira dia punya berarti. Dan, jadi belum ada mau. Kalau Mas Mansin, makan sendiri biar vokalistik lo, sing lu sini. Sensei, kopi kamu siapa tuh? Hei, begitu. Iya. Jadi biar vokalistik lo ngalih bintunya. Mas Mansin itu sing judul, Mas Bintu sing romas dong. Ya. Wah mirip. Di si Sibang pun di Sibang. Sama yang mana? Iya benar. Di Des. Oh cik cik. Enggak mas maksud sama sama. Baru ini lah di panggung orang lampu taman. Alah lucu kalau nih. Jenenge kula jejer kali Gus Ipan iku jenenge yo apik to atuh bagus e. Iki mboten. Nek pas sawang-sawang yo bagus e mepo to kira-kira yo 1200 lah. Akeh kono banget to. Lek akeh kula nggih kula iso bali. Nek lebih iki lho nggih, kok saingan kapake luwih to. Ponangan meneh. Asli ini omong disumpe, tapi di dalam lo akan terang. Kau nangat tuh, jadi kan kalau yang kulitnya ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asli ini bu, ibu, jadi bulan ibu buatin aja beri ada dua acara. Cuma saya yang berangkat tempatnya Bu Nifa. Yang satu di anu di apa provinsi di Semarang Riko. Cuma saya berangkat ke sini karena di Semarang perlu betul diundang berikol. Dan gua beringin dan terus gua melu beringin gua tadi. Sekarang kau lagi undang. Orang diundang. Lalu saat ini gua punya tanggung nih gua. Tak etang gua kira-kira onong 5,500 setengah. Setengah tahu gus. Si pojok si petak di nonton ya. Halo bu, kalau itu bu. Si menek wit hidup gitu, si menek wit. Oh tak aku sih. Oh tak kalah. Anjengan fokus meriki biar tidak pun dan diapusi. Mosok mau yang kuno bagus yang kata ni tu ngapusi betul kan? Wah, niki gus niki kulo pengen sekali-kali si menek tahu si aku melawak. Tak kurang melawak wis biasa to kiai melawak. Lah saiki iki tes. Tes melawak menehi tausiah modal. Rahe dadi siso menen iki. Niki, niku ora aja ngene Bu. Kula niku Bu saran-saran ada selawat asingil sama-sama nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil dhalimin bi dhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil tepuk tangan penjenengan, dalam tepuk tangan penjenengan ada nilai keikhlasan penjenengan. Nggih, bener. Leres nggih? Wong sing ikhlas tepuk tangan sing budi, ikhlas sing budi tepuk tangan budi. Ah. Nek wong ora ikhlas tok tepuk tangan. Boten ikhlas sederhana saja Bu, nek kangge kula wong ngamen wong dalanan, Gusti Allah dawuh, "Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran." Tadi itu loh, bisa dalil ada. Ini kok gitu bisa sih kan Gus Miftah itu. Sekecil apapun itu loh penjalan lama yang kesayang Allah akan berlaku kesayang pun. Betul ya? Nyana kayak gue butuh kudu miplak. Sekecil-kecilnya ini nyana kayak gue mau penjalanan gue tuh ngake gue panjang umur. Rekah ini katanya gue. Masa ketika tidak peka gue. Luar biasa tak roto dungu. Mungkin-mungkin selamat dunia akan rame gue. Sampun dengar. Muka-muka Mas Bangsa rambutnya tukur meneng. Agus, anong liwat turun, cang cili lho, kece banget. Eh, botak gitu. Bukan cili, ya tangan dari le ono kotak isi netrasi. Biar botak yang penting seksi. Wah, udah dulu. Wah, arah diundang ketemu dewe. Asa dari ngono serak lutur bergaya. Eh, ini jadi aku main undang jadi kok buser tuh malah jadi kok buter gitu. Udah dulu, orangnya sebut. Assalamualaikum Gus Miftah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih. Ngono to ya Allah. Alhamdulillah senang banget semuanya ada di sini, semuanya menghadap ke sini.